Kanate patah cinta ini berpijak. Tiada hasil berpadu selama pilu agak hadir dalam mimpimu. Kau semenjak lama kau tahu lingkaran nafsu dunia mengajak bersatu. Kisah lama yang memburu dalam hikmah hidupmu. Garisan bayang-bayang sendu kini, mengapa jauh kau lupa bisikan sayu. Tatapan menuntut masa depanmu, menyibak tabir kelam seraga angan. Oh, tiada terlambat, tiada terhambat untuk mengubah cerita. Datang dan menjelang, mengajak diri menuju jalan abadi. Kau tidakkah diri terlupa di mana tempat hasrat cipta ini berpijak. Selama pilu akrab hadir dalam mimpimu. Kau semenjak lama kau tahu lingkaran nafsu dunia mengajak bersatu. Oh, kisah lama yang memburu dalam hikmah hidupmu. Garisan bayang-bayang senju kini, mengapa jangan kau lupa bisikan sayu. Depanmu menyibak tabir kelam seraga angan. Oh, tiada terlambat, tiada terhambat untuk mengubah cita. Kan datang dan menjelang, mengajak diri menuju jalan abadi. Bisikan sayu, tatapan.